tersebut, jadi apa, hitungan yang keberapa sudah nggak ingat. Tentunya paling tidak itu biasanya menyelesaikan dua unit setiap tahunnya minimal saya sudah ketemu, kadang sampai tiga atau tahunnya. Dirintis 2010 untuk pendiriannya sudah jalan perizinan 2011. Pertama dari Kota Bojonegoro sendiri, itu ada sekitar 19 santri, putra putri 19 santri. Memang dari Abah sendiri punya rencana ketika beliau ngaji di daerah-daerah yang primitif untuk pendidikannya, yang minim sekali pendidikan, untuk juga perekonomian di daerah tersebut. Makanya dari situlah beliau punya inisiatif untuk menampung anak-anak yatim dan bapak di pondok pesantren ini. Alhamdulillah atas izin Allah, biarlah rencana beliau bisa berjalan dengan baik. Untuk biaya pembangunan yang jelas 90% dari biaya Abah Kiai sendiri, mungkin ada dari bantuan dari donatur, ya ada, tapi saya terhitung masih minim, yang jelas masih dari beliau. Ya, Ustaz. Ya. Murni 100% memang hasil dari beliau dakwah, dari katakanlah dari bisharoh yang disampaikan dari beberapa jamaah yang mengundang beliau, itu beliau ditasarufkan untuk pembangunan pondok juga sekaligus operasional pendidikan anak-anak. Oh gitu. Yang pertama beliau membuat musola, tempat beribadah, itu musola di tahun 2010. Terus 2011 bisa membangun ini yang untuk asrama anak-anak. Itu ada 7 kamar dan satu tempat, katakan ya aula atau semacam apa ya, musyawarah anak-anak santri. Tempat berkumpulnya santri gitu. Yang di atas. 2012 juga ada pembangunan, karena juga undangan beliau belum terlalu banyak, jadi untuk biaya pembangunan masih tertunda-tunda. Alhamdulillah di 2013 sudah membuat bangunan yang di belakang rumahnya Abah Kiai, yaitu ada pondok putri. Nah, waktu itu ada enggak salah 4 kamar untuk pondok putri, itu yang pembangunan 2013. Nah, itu 2014 juga bisa berjalan. Sampai alhamdulillah sampai sekarang ternyata pembangunnya terus berjalan. Ya, itu tadi dari para jamaah yang mengundang Abah, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa membangun dan menerima atau menampung anak-anak di sini. Karena waktu itu kita juga mendirikan formal, yaitu sanawiyah, jadi waktu itu kita juga dipaksa untuk membuat gedung sekolah juga. Jadi kita tidak meneruskan untuk gedung atau pondok, kita alihkan ke formalnya, ke sekolahnya dulu. Ini kalau enggak salah dibangun 2017 ya. 2017 selesai pembangunan. Pada waktu itu santrinya totalnya berapa, Ustaz? 2017 ya masih kisaran 300-an berarti. 300 ya, berarti 300. Ini ada 8 lokal yang di atas 3 ini untuk asrama anak-anak. Ya, asrama anak-anak. Yang 3 di bawah itu dua untuk asrama anak-anak, yang satu ini gudang atau lumbung pangan anak-anak. Lumbung pangannya. Lumbung pangannya gitu. Anak-anak di untuk kesiapan operasional keseharian makan anak-anak di paling ujung itu, satu lokal itu. Sementara ini yang dua, yang bawah ini untuk koperasi pondok, yang atas masih digunakan kelas untuk belajar madrasah diniyah. Ini kalau dihitung itu enggak ingat sudah yang keberapa, soalnya sudah beberapa tahun, mulai 2013 sampai 2020 ini, jadi hitungan yang keberapa ya sudah enggak ingat. Tentunya paling tidak itu biasanya menyelesaikan dua unit setiap tahunnya minimal saya sudah gedung, kadang sampai tiga atau tahunnya. Ini nanti yang bawah ini tanya untuk buat garasi mobil dari Abahnya sendiri yang berlarut-larut beberapa tahun ini, pindah-pindah terus karena digeser untuk fasilitas santri, dan alhamdulillah ini direncanakan yang bawah ini untuk garasi mobil. Yang sampingnya ada satu lokal, mungkin direncana dibuatkan studio mini untuk siaran media dakwah dari pondok pesantren. Yang atas insya Allah buat semacam apa ya, nggak ada sekatnya, los buat pertemuan lah. Nah, buat gedung aula, nah, semacam aula. Aula terbuka aula gitu, Ustaz ya? Gitu, rencananya gitu. Memang ketika anak-anak ngumpul atau ada pertemuan lembur, nggak ada tempatnya. Jadi ini, sementara ini meskipun nggak lebar, nggak besar, mudah-mudahan saja bisa menampung nanti untuk ketika ada pertemuan. Ya. Ya, alhamdulillah kemarin baru banyak sekali yang tanya, dan tadi juga dapat WA saya juga ada yang mau mendonasikan. Sementara biasanya langsung ke rekening pondok karena rekeningnya induk tahun ini diganti, mungkin kita akan buatkan rekening pondok yang atas nama satu itu aja. Oh, gitu. Kalau mau mendonasikan bisa ke rekening Abah sendiri, sekarang bisa langsung di nomor rekening Bank RI 6 atas nama Ahmad Anwar Zahid 6186 00 00 0415500. Gitu. Di rekening beliau. Ya. Lahan di sini untuk rencana atau planning ke depan yang akan di. Karena mengingat di sini minimnya lahan kita, jadi untuk bisa menampung lebih banyak nanti kita rencanakan buat 3 lantai. Alhamdulillah kemarin dua pembangunan yang mulai 2018-19 di Asrama Putri itu kita sudah buat semuanya untuk 3 lantai. Begitu. Ke depan ini sudah 3 lantai. Hmm. Pembangunan 3 lantai. Hmm, karena memang lahannya itu di tengah-tengah masyarakat. Ini ada 2 gedung. Yang satu gedung itu dapat 9 lokal. Terus yang gedung kedua dapat 6 lokal. Dan satu yang paling bawah itu kamar mandi santri putri. Berarti ya sudah terselesaikan 2 gedung. Nama saya Putri dari Jambi. Tahun 2019. Ya, rumahnya memang.